Kalau mau belajar, belajar bismillah. Sesudah belajar, alhamdulillah. Kalau mau kerja, belajar bismillah. Sesudah bekerja, alhamdulillah. Mulailah setiap pekerjaan dengan membaca bismillah. Sudahilah setiap pekerjaan dengan membaca. Alhamdulillah. Bagus. Kalau mau makan, baca bismillah. Dan sesudah makan,